Bismillahirrahmanirrahim. Wasuru'un fi shaffin qabla itmami ma qablahu. Ini masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang beberapa kemakruhan makmum. Kemakruhan sebelumnya dijelaskan bahwa makmum dia dimakruhkan menyendiri dari barisan sholat. Artinya kalau dia melihat ada barisan yang belum penuh, dia dimakruhkan untuk berada di barisan di belakangnya ya. Karena barisan sholat itu kesunahannya adalah penuh, kesunahannya tidak ada ruang yang cukup untuk digunakan sholat. Dan kemudian di kalimat ini yang saya baca tadi, ini menjelaskan tentang kemakruhan yang lain, yaitu menempati satu barisan sebelum barisan sebelumnya sempurna. Kalau video sebelumnya itu dia sendiri ya, dia melakukan dia sendiri. Jadi ada jamaah yang sudah ada makmumnya, yang sudah ada makmum membuat barisan itu belum penuh, lalu ada orang yang sholat sendiri di belakang, ini infirad. Tapi yang kita bahas saat ini adalah membuat barisan lain ya. Membuat barisan lain artinya ini dilakukan, ini makmumnya banyak ya. Kalau infirad ini hanya satu saja, dia sendirian berada di belakang. Kalau shaf ini berarti ada beberapa makmum yang lain. Jadi kalau ada beberapa barisan, dimakruhkan menempati satu barisan bila memang barisan sebelumnya belum sempurna. Belum sempurna dalam arti belum penuh ya, masih ada tempat untuk sholat di barisan itu. Minas shafi ini min ini min bayaniyah ya. Huruf min yang kata setelahnya menjelaskan kata sebelumnya. Dalam kalimat ini yang dijelaskan adalah ma. Jadi ma qablahu ini artinya sesuatu yang ada sebelumnya. Sesuatu itu maksudnya adalah barisan ya. Jadi huruf setelah min ini menjelaskan kata sebelum min. Wa wuqufu dzakaril fardhi an yasari. Ini kemakruhan yang lain adalah laki-laki yang menjadi makmum dan dia sendiri yang berada di sisi kiri imam, wawaroihi atau sisi atau belakang imam. Jadi karena kesunahannya berada di sisi kanan imam, maka berada di sisi kiri dan belakang imam ini hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh kalau memang makmumnya hanya satu laki-laki. Wa muhadiyan lahu. Muhadiyan lahu ini sama seperti sebelumnya, yaitu di sebelumnya menggunakan kata musawah ya. Menggunakan kata musawah. Jadi sunnahnya makmum itu kan dia berada di belakang imam ya. Ya ini di video sebelumnya sudah ada penjelasannya, tapi di video sebelumnya menggunakan kata musawah ya. Musawah ini artinya sejajar dengan imam. Jadi makmum yang sejajar dengan imam itu hukumnya makruh. Kalau di pembahasan kita ini tidak menggunakan istilah musawah, tetapi menggunakan istilah muhadhi. Muhadhian dan musawah ini sama. Jadi sejajar dengan imam itu hukumnya makruh. Wa mutaakhiran katsiran, berada di belakang imam dan jauh itu juga makruh karena kesunahannya mundur sedikit ya. Qalilan. Kalau lawan qalilan berarti hukumnya makruh, yaitu mundur banyak. Wa kullu hadhihi tufawitu fadhilatal jamaah. Semua kemakruhan ini bisa menghilangkan keutamaan jamaah. Jadi keutamaan jamaah yang menjadikan jamaah lebih baik dari sholat sendiri, semua itu bisa hilang bila melakukan kemakruhan-kemakruhan ini. Kama sorrohu bihi, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Wa yusannu alla yazida ma baina kulli shafaini wal awwali wal imam ala thalathati adru. Ini ada jarak ya, ada jarak yang menjadi batas maksimal antara setiap barisan, antara setiap barisan dan antara barisan pertama dan imam. Jadi ada dua, yang pertama adalah antara dua barisan, yang kedua antara barisan pertama dan imam. Batas maksimal itu adalah 3 zirok ya. Zirok ini ukuran panjang, ukuran panjang. Biasanya dijelaskan zirok itu ukuran ukuran dari bahu ke ujung jari. Dari bahu ke ujung jari itu zirok ya. Jadi kesunahannya antara dua barisan, antara satu baris dengan baris yang lain, dan antara barisan pertama dan imam, kesunahannya tidak melebihi jarak 3 dhira. Jadi kalau lebih dari jarak itu maka hukumnya makruh. maka hukumnya makruh. Wa yaqifu khalfal imami. Ini sekarang membahas letak makmum ditinjau dari sisi laki-laki atau perempuan. Jadi kalau makmumnya banyak dan berbeda jenis kelamin, maka susunannya adalah yang pertama rijal ya. Wa yaqifu khalfal imami ar-rijalu. Yang pertama, barisan pertama adalah lelaki dewasa. Tsumma sibyanu, lalu anak kecil. Anak kecil yang laki-laki ya. Jadi antara laki-laki dewasa dan yang masih kecil ini dibedakan. Yang dewasa berada di barisan yang lebih depan daripada yang kecil ya. Ini kalau datangnya bersamaan. Kalau nanti datangnya tidak bersama, itu ada penjelasannya sendiri. Tsumman nisa'u ya. Setelah anak kecil baru barisan ditempati oleh perempuan. Jadi perempuan itu seperti yang kita tahu, barisan sholatnya saat dia berjamaah adalah berada di belakang laki-laki. Lebih khususnya lagi berada di belakang laki-laki yang kecil. Walayu akhursibyanu lil balighin litihadi jinsihim. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa urutan lelaki dewasa dahulu baru anak kecil ini kalau memang datangnya bersamaan. Tetapi kalau ada anak kecil yang datang lebih dahulu kemudian dia berada di depan lelaki dewasa, anak kecil yang datang dahulu itu tidak boleh ditarik mundur, tidak boleh dipindah tempat ya, tidak boleh dipindah tempat sehingga dia berada di belakang lelaki yang dewasa. Jadi anak kecil tidak boleh diakhirkan untuk tempatnya, agar tempatnya ditempati oleh lelaki yang dewasa. Mengapa hal itu tidak diperbolehkan? Lihittihadi jinsihim, karena walaupun usia mereka berbeda tetapi jenis kelaminnya sama, sama-sama laki-laki. Wa minha ilmun binti qali imam. Minha ini domirha, kembali ke syurutul jamaah, kembali ke syarat-syarat jamaah. Termasuk dari syarat jamaah adalah mengetahui perpindahan imam. Perpindahan maksudnya perpindahan rukun ya. Jadi termasuk syarat jamaah adalah seorang makmum harus mengetahui perpindahan rukun imam. Baik pengetahuan itu bisa didapatkan bi ru'yatin lahu, dengan melihat imam langsung, au li ba'di shaffin, atau melihat sebagian barisan, aw sama'in li sautihi, atau mendengarkan suara imam langsung, aw sauti muballighin thiqah, atau mendengarkan suara muballigh. Muballigh ini seorang yang menyampaikan suara imam, ya, menyampaikan takbir perpindahan rukun. Mendengarkan muballigh yang thiqah, thiqah artinya bisa dipercaya. Jadi pengetahuan tentang perpindahan rukun imam itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan melihat ataupun mendengar, dan masing-masing dari keduanya itu bisa melihat langsung atau pelantara, ya. Yang mendengar juga sama, bisa mendengar suara langsung atau mendengar pelantara. Wa minha, termasuk dari syarat berjamaah adalah ijtima'uhuma ayil imami wal ma'mumi bimakanin. Keduanya, yaitu antara imam dan makmum, harus berkumpul di satu tempat, ya, harus berkumpul di satu tempat. Jadi tidak boleh antara imam dan makmum keduanya melakukan sholat di tempat yang berbeda, harus berkumpul di satu tempat. Kama uhida alaihil jama'atu fil asril holiyah fil usur, ya, al holiyah. Jadi syarat ini, syarat berkumpulnya imam dan makmum di satu tempat ini seperti yang telah diketahui, seperti jamaah yang telah diketahui di masa-masa yang telah lampau. Jadi asril holiyah ini maksudnya masa-masa yang telah lampau. Jadi ini mestinya sigut jamak, ya. Kalau asri itu mufrad, ya. Karena ini sifatnya menggunakan sifat mu'anas, ya. Menggunakan sifat mu'anas, diberi tak marbutah. Jadi kalau sifatnya mu'anas itu biasanya mausufnya ini tidak bersigut jamak. Fa in kana bi masjidin, bila antara imam dan makmum berada di masjid. Ini rincian dari syarat tadi, ya. Jadi imam dan makmum yang berkumpul di satu tempat itu penggambarannya bisa bermacam-macam, termasuk penggambarannya adalah keduanya berada di masjid. Fa'in kana bi masjid, bila imam dan makmum berada di masjid. Ini seperti di Fathul Qorib, rinciannya seperti di Fathul Qorib. Wa minhu jidaruhu, termasuk bagian dari masjid, dhamirhu ini kembali ke masjid, termasuk bagian dari masjid adalah tembok masjid. Wa rahbatuhu, dan rahbah masjid. Rahbah ini ada penjelasannya, ya. Wahia, rahbah adalah makhraja anhu lakin hujira li ajlih, ya. Rahbah adalah tempat yang ada di luar masjid, tempat yang ada di luar masjid, namun tempat itu dibatasi untuk masjid. Jadi tidak berada di dalam masjid, tetapi dibatasi untuk masjid. Itu namanya rahbah. Bisa serambi, bisa yang lain, ya. Biasanya rahbah ini diartikan serambi. Sawa'un a'ulima waqfiyatuha masjidun au juhila amruha. Ini kurang alif, ya. Ini mestinya i'rabnya nasab. Jadi kata masjid ini menjadi hal dari kata waqaf, atau bisa juga menjadi menjadi maf'ul kedua, ya. Diketahui waqafnya berupa masjid atau tidak. Jadi tadi kurang alif karena ini i'rabnya nasab, ya. Kalau tanpa alif ini malah membingungkan, ini statusnya sebagai apa. Au juhila amruha, atau tidak diketahui status kewakafannya. Jadi selama ada tempat yang berada di luar masjid, tetapi tempat itu dibatasi untuk masjid, itu namanya rohbah, ya, itu namanya rohbah, dan rohbah ini termasuk bagian dari masjid. Status rohbah ini tidak membedakan apakah tempat itu dipastikan masjid atau tidak diketahui, ya, atau tidak diketahui. Jadi tempat yang berada di luar masjid tetapi dibatasi untuk masjid, dan tempat itu statusnya kita tidak mengetahuinya apakah itu termasuk wakaf atau tidak, maka hal itu termasuk masjid. Alasannya amalan bidzahir, karena melihat dari yang terlihat, mengamalkan sesuatu yang terlihat. Adzahir ini yang terlihat, ya, yang terlihat kan hal itu, tempat itu termasuk masjid karena sambung dengan masjid. Wa huwa tahwid. Tahwid ini maksudnya memagari tadi, ya, memagari, sama dengan hujiro ini. Jadi yang kita lihat adalah tempat itu dibatasi untuk masjid, tempat itu menempel dengan masjid, ya. Sehingga untuk memenangkan hukum apakah itu masjid atau tidak, kita melihat zohirnya, ya, yang terlihat bagaimana. Kalau yang terlihat potensi kuatnya masjid, maka hal itu dimenangkan masjid. Lakin malam yutayakon hudutsuha ba'dahu. Nah, ini ada catatannya. Hukum ini berlaku selama tidak dipastikan rohbah itu dibangun setelah masjid, ya. Jadi kalau antara masjid dengan rohbah dibangunnya bersamaan, maka rohbah termasuk masjid. Tetapi kalau rohbah itu ada setelah pembangunan masjid, maka tidak termasuk hukum masjid. Itu catatan yang pertama. Catatan yang pertama, tidak diyakini rohbah itu ada setelah masjid. Wa annaha ghairu masjid. Atau rohbah itu diyakini tidak masjid, ya. Tidak masjid. Jadi dipastikan ada setelah masjid, atau dipastikan bahwa tempat itu tidaklah masjid, ya. Kalau sudah dipastikan, berarti kepastian ini bisa mengalahkan zohir tadi, ya, zohir atau yang terlihat, yang potensi kuatnya. Jadi ini menggunakan mabu, ya, tadi saya salah, ya, tidak atau. Jadi dipastikan bahwa tempat itu ada setelah masjid, dan dipastikan juga tempat itu tidaklah masjid. Kalau sudah ada kepastian, berarti hukum tadi sudah tidak berlaku. La harimuhu wallahu a'lamu bisawabihi.